Suatu keajaiban melihatmu dalam mimpiku. Caramu menatap aku, menyentuh hatiku. Usah kau menungguku, just to say that I love you so. Tahukah kau saat ku dekat, you touch me in my heart. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya, walau tanpa kata-kata. Usah kau menungguku, just to say that I love you so. Suka kau saat ku dekat, touch me in my heart. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha ku menjawabmu, walau tanpa kata-kata. Jangan kau tanyakan mengapa, karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya, walau tanpa kata-kata.